dan hancurnya jiwaku. Kaulah di setia helai nafasku, di setiap denyut nadi jantungku yang menghantui perjalanan hidupku. Yang ku pendam dalam hatiku dan kau yang tak peduli akan hancurnya jiwaku. Bisakah kau